السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع صلاة المغرب دن صلاة العشاء مسجد الهداية، yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa syariat, membawa wahyu dari Allah Azza wa Jal untuk disampaikan pada seluruh umat manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hidayah, membawa al-bayyinat, bukti-bukti dan penjelasan untuk menegakkan hujjah kepada seluruh hamba akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi akan semua itu. Sehingga Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah sifat, sebuah karakter, sebuah ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh agama yang lain dan tidak dimiliki oleh keyakinan yang lainnya. Sifat Islam itu adalah sifat ilmiah, keilmiahan dalam segala sesuatu. Maka Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibangun di atas bukti-bukti dan penjelasan yang sangat kokoh sekali, sehingga ketika seorang berjalan di atas al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berjalan di atas sebuah keyakinan yang sangat kokoh, di atas basirah. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang ciri-ciri Islam ini, ciri-ciri dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya dalam surah Yusuf. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, Allah jalla wa ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku, "ad'u ila Allah," yaitu jalan di mana aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, "ala basiratin," di atas basirah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay ala ilm. Yang dimaksud basirah di dalam ayat ini adalah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikuti aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka senantiasa berjalan di atas sikap keilmiahan, ilmiah dalam segala hal, berilmu dalam segala sesuatu. Sebab Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan agama yang mudah, bukan sesuatu yang sulit, yang sulit untuk dicerna, yang sulit untuk difikirkan. Islam bukanlah rumus-rumus seperti rumus matematika atau rumus fisika atau rumus kimia yang tidak semua orang mampu dengan mudah untuk memahaminya. Namun Islam adalah agama yang mudah, agama yang ringan, simple. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki bagi hamba-hambanya untuk menemui berbagai macam kesulitan di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyempitkan kalian, yang menyulitkan kalian, yang memberatkan kalian. Segalanya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din ahadun illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Tidaklah seseorang mempersulit dirinya di dalam mengamalkan agama, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Jadi Islam adalah agama yang mudah untuk difahami. Tidak difahami hanya dari kalangan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Namun siapapun bisa memahaminya. Baik dari kalangan intelektual, bahkan dari kalangan orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul badiyah. Kalau di kalangan bangsa Arab, ada yang dikenal dengan ahlul badiyah, penduduk badui. Orang-orang yang mereka jauh dari kota, sehingga pemikiran mereka lebih terbelakang dibandingkan dengan penduduk kota. Mereka pun bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mempelajari. Dan segala sesuatu yang akan memudahkan seseorang untuk memahami agama ini itu sudah disediakan. Ibaratnya seperti makanan yang telah siap saji, tinggal disantap. Karena pedoman di dalam Islam ini jelas. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah jelas. Telah tersaji di hadapan umat ini. Sehingga cukup bagi mereka membuka apa yang menjadi pedoman mereka dalam kehidupan dunia mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa pedoman di dalam Islam? Hanya dua. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dan yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya itu saja. Al-Qur'anul Karim sudah tersedia, telah tersaji di hadapan umat. Iya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam juga telah tersaji di hadapan kaum muslimin. Tinggal kita membuka. Lalu kemudian kita membacanya. Lalu kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Agama yang simple. Dan yang semakin menambah keindahan Islam, Allah Jalla wa'ala menjadikan pedoman Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Ini sebagai sebuah pegangan yang sempurna. Karena seluruh hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan manusia dalam hal apa saja sudah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Islam adalah merupakan agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Tidak lagi perlu membutuhkan penambahan-penambahan di luar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla telah mempersaksikan tentang kesempurnaan al-Islam yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya Dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan Islam disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, salah seorang tokoh dari kalangan ahli tafsir yang bermazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'matin min ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-umma. Haythu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alayhi. Fala halala illa ma ahalla, wala harama illa ma harrama, ولا دين إلا ما شرعه وكل ما جاء به فهو حق وصدق لا خلف فيه ولا كذب. Ayat ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini, di mana Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini untuk mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan satu keyakinan, satu agama selain dari agama Islam. Mereka tidak lagi membutuhkan seorang rasul kecuali rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh rasul. Tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh rasul. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh rasul. Dan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran semata. Tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang menyelisihi kenyataan. Inilah Islam. Jadi sudah tersajikan di hadapan kaum muslimin. Tinggal kita kaum musliminnya. Apakah kita memiliki semangat untuk mempelajari dan mengkaji apa yang telah menjadi pedoman yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup kita di dunia demikian pula di akhirat? Semuanya kembali kepada diri-diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu kepada umat ini. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah meninggalkan untuk umat ini dua pedoman, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imamul Hakim, pada peristiwa Hajjatul Wada', Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah. Di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan. Kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim. Apabila seorang muslim membacanya, memahami maknanya, mentadabburinya, lalu mengamalkan dalam kehidupannya, janji dari Allah Jalla wa'ala, dia akan meraih kebahagiaan, dia akan mendapatkan hidayah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam surah Taha, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, bimbinganku. Barang siapa yang mengikuti Al-Quranul Karim. Maka dia tidak akan tersesat Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-qur'ana wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah jalla wa ala telah memberi jaminan. Jaminan ini dari Allah. Kalau jaminan dari manusia, kadang-kadang manusia suka menyelisihi janjinya. Akan tetapi kalau jaminan dan janji itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan. Bagi siapa? Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup sekedar membaca Al-Quranul Karim. Sampai ada orang yang mengatakan, wakam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Dia membaca Al-Quran tapi justru dia menyelisih apa yang dia baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran Karim, Allah yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia. Dia akan dibimbing, diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhiratnya. Demikian pula halnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jaminan masuk ke dalam jannah bagi seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnahnya, yang mengamalkan hadis-hadisnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, al-jannah, kecuali yang enggan masuk ke dalamnya. Para sahabat heran, apakah masih ada juga orang-orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah setelah dia mendengarkan sifat-sifat al-jannah yang penuh dengan kenikmatan yang kekal, penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kesedihan di dalamnya, masih ada juga orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah, enggan masuk ke dalam al-jannah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ata'ani dakhal al-jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah. Dan siapa yang menyelisihiku, siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk ke dalam al-jannah. Jadi tinggal kita berpegang kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim sudah ada di hadapan kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di hadapan kita. Tinggal, mari kita mengkaji. Mari kita mendalami. Harus ada semangat pada setiap kita untuk berusaha memahami ayat demi ayat, hadis demi hadis. Semakin bertambah ilmu, semakin kita mengetahui banyak hal-hal di dalam Islam, dan semakin kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan cara bagaimana? Belajar. Jangan berharap untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar nongkrong bersenang-senang ria dan punya penyakit malas. Orang ini enggak akan bisa. Jangan berharap datang bulan Ramadan, lalu menunggu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ada pemahaman sebagian orang kalau di malam-malam akhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang disangka bahwa itu adalah Lailatul Qadar, maka dia berharap mendapatkan wangsit, berharap didatangi oleh seorang yang berjubah putih, bersinar terang, atau dia mengharapkan datangnya seorang malaikat lalu kemudian menawarkan kepadanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hafal Quran dan hadis dan langsung paham. Maka diberikan, tiba-tiba besok menjadi alim ulama besar. Siapa yang berpemikiran seperti ini, dia sedang mengkhayal. Itu dunia dongeng. Tidak akan mungkin seorang bisa mempelajari, memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah kalau dia tidak belajar. Kalau dia tidak menuntut ilmu, mengkaji, semangat, bersungguh-sungguh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Wa man yataharra al-khayra yu'tah wa man yatawaqqa ash-sharra yuqah." Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan apa? Belajar. Bukan dengan bersemedi. Bukan dengan cara datang ke tempat-tempat yang gelap, berkhalwat, ingin mendapatkan sesuatu seperti yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Berbeda. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala telah terputus, tidak akan turun lagi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika itu beliau mendatangi Gua Hira untuk bertahannud karena beliau mengikuti kebiasaan cara orang-orang beribadah yang sebelumnya yang meninggalkan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka beliau pun berkhalwat. Ketika bekal habis, beliau turun lagi mengambil bekal di rumah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian naik lagi sampai kemudian datanglah Jibril alaihi salam membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan walhamdulillah wahyu itu telah sempurna, sehingga jangan seorang mengharap untuk meniru gaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengikuti cara ibadahnya orang yang sebelumnya, at-tahannuf. Adapun sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar ingin memahami Al-Qur'an Sunnah, yaitu dengan cara belajar, berguru kepada ahlinya. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan apa? Belajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal hilmu bitta'allum. Kelembutan, kesabaran pada jiwa seseorang itu bisa diraih dengan apa? Belajar untuk bersabar. Belajar untuk tidak tergesa-gesa, belajar untuk tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Harus belajar. Wa may yataharral khayra yu'tah. Barang siapa yang berusaha untuk meraih kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawaqqa syarra yuqah. Dan siapa yang menjaga diri dari kejahatan dan keburukan, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus semangat. Tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan syariat ini secara sempurna kecuali dengan cara belajar. Apalagi di dalam Islam ini ada sebuah prinsip Yang prinsip ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Ilmu, beliau menyebutkan bab Al-Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu dituntut sebelum dia mengucapkan sesuatu dan sebelum dia mengamalkan sesuatu. Tadi kita menjelaskan bahwa Islam ini adalah agama ilmiah. Segala sesuatunya harus dibangun di atas ilmu dan penjelasan. Segala sesuatu, mulai dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, karena semuanya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam ini agama ilmiah, dalam segala hal membutuhkan dalil, membutuhkan ilmu. Kata beliau, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Mau garuk kepala, dalilnya apa ya? Dalilnya apa? Maksudnya dalam sekecil apapun, dari setiap gerakan, apalagi yang berkaitan dengan urusan ibadah, harus disertai dalil. Karena semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, suatu ketika sebagian orang-orang musyrik mereka datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bertanya, namun sebenarnya pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menyudutkan Islam. Itu tujuan orang-orang musyrik ini. Maka mereka mengatakan kepada Salman, ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Wahai Salman, apakah nabimu, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Semuanya sudah diajarkan sampai dalam urusan qira'ah, buang hajat, buang air besar, sudah dijelaskan. Sebenarnya tujuan mereka adalah ingin menyudutkan Islam. Tujuan mereka adalah ingin membantah Salman bahwa sebenarnya Islam itu kurang. Islam itu tidak membahas segala sesuatu. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai dalam urusan buang hajat? Mereka tidak menyangka bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan, ajal, memang demikian. Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini segala sesuatu sampai dalam urusan yang terkecil sekalipun, urusan buang hajat. Kalau di dalam agama yang lain tidak disebutkan tentang hukum-hukum seputar buang hajat. Agama Nasara misalnya, mereka berkeyakinan yang penting menjadi seorang Kristus, yang penting menjadi seorang Nasrani pasti masuk surga, tidak ada aturan. Karena mereka meyakini bahwa yang mereka anggap sebagai Tuhan, yaitu Isa alaihissalam, rela untuk disalib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para pengadunnya, nanti masuk surga. Mau jadi pencuri, mau jadi penzina, mau melakukan perbuatan yang bejat sekalipun, mereka berkeyakinan bahwa semuanya telah diampuni. Tidak ada aturan. Al-Islam, agama ilmiah, mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Lalu diterangkan sebagiannya oleh Salman radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastaqbila al-qiblata li ghaithin aw bawlin aw an nastanjiya bi thalatha wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Memang benar demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika buang air besar atau buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Itu termasuk adab dan hukum yang diterangkan oleh Nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika kami beristinja ingin membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalur, dua lubang, apabila seseorang hendak menggunakan batu, syaratnya tidak boleh kurang dari 3 batu, minimal 3 batu untuk beristinja. Ketika seorang tidak menggunakan air misalnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Ini sebagian diterangkan oleh Salman bahwa memang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami kaum muslimin segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Coba perhatikan dalam kitab-kitab fikih, setiap para fuqaha yang menyusun kitab fikih dalam kitab ut-taharah itu selalu menyendirikan ada bab adabu qada'il hajah, bab tentang adab-adab buang hajat, diterangkan menunjukkan kesempurnaan Islam. Tinggal kita pelajari apapun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara dunia dan akhirat mereka telah dijelaskan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan tauhid telah diterangkan secara gamblang dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Urusan sholat diterangkan secara gamblang dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Tinggal kita merujuk kepada kitab-kitab hadis atau kitab-kitab para ulama yang membahas permasalahan tersebut. Masalah puasa, masalah zakat, jual beli, permasalahan nikah, masalah peperangan, masalah jihad, masalah jinayah, kejahatan-kejahatan, tentang hukum-hukum ketika seorang melakukan pelanggaran, tentang adab, tentang akhlak. Luar biasa di dalam Islam ini menjelaskan segala sesuatu. Tinggal kita yang berusaha untuk mengkajinya. Namun karena kedangkalan keilmuan kita, itu kadang-kadang kita menyangka bahwa Islam ini kurang, sehingga harus ada penambahan-penambahan. Padahal tidak demikian. Islam ini telah sempurna. Munculnya orang-orang yang menyelisihi Islam, itu disebabkan karena kedangkalan ilmu mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Munculnya orang-orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi syariat Islam, itu disebabkan karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kadang-kadang ada sebahagian itu suka menukil-nukil ayat tapi dipotong-potong ayatnya. Atau menukil ayat ingin diamalkan tapi tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah ini hati-hati, ini disebabkan karena kedangkalan dalam memahami agama ini. Jangankan orang yang ingin mengamalkan satu hukum di dalam agama ini, kadang-kadang orang fasik pun, kadang-kadang mereka mengutip ayat, kadang-kadang mereka mengutip hadis. Orang yang gak sholat misalnya, orang yang gak sholat, ketika ditanya kamu kenapa gak sholat, ada ayatnya, kenapa gak sholat? Allah menyebutkan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Maka saya enggak sholat karena orang sholat itu celaka. Orang fasik kadang-kadang memanfaatkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Orang-orang dari mereka yang berpemahaman liberal itu kadang-kadang juga mengutip ayat-ayat untuk berusaha mengelabui kaum muslimin bahwa apa yang mereka jelaskan itu sudah sejalan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mengutip ayat, kadang-kadang mengutip hadis, tapi yang sejalan dengan hawa nafsu. Nah, ini kita perlu hati-hati. Bukan ayatnya yang salah. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya yang salah. Namun dangkalnya pemahaman seseorang, minimnya pengetahuan seseorang di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, inilah yang menyebabkan terjatuhnya seseorang dalam kesalahan. Termasuk belakangan ini muncul anggapan yang bukan hanya datang dari orang-orang kafir. Kalau datang dari orang-orang kafir, itu wajar karena mereka orang-orang yang tidak memahami Islam. Tapi kadang-kadang datang dari sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa seseorang kalau semakin mendalami Islam, maka dia akan tumbuh menjadi seorang teroris. Pemahamannya adalah pemahaman terorisme. Kalau seorang mendalami Islam, maka dia akan melakukan pengerusakan, pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad. Sehingga sebagian menyangka bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Pemahaman terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Liyadzubillah. Akhirnya citra Islam jadi rusak. Disebabkan karena kedangkalan pemahaman sebagian yang mengutip sebagian ayat-ayat tentang jihad, namun mereka tidak menempatkan pada tempatnya yang benar. Perlu kita mengetahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benarnya pemahaman seseorang di dalam memahami hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah sihhatud dalil, kebenaran sebuah dalil dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang dijadikan sebagai hujah. Ini pertama. Namun sekedar sahihnya sebuah nas, sebuah dalil harus disempurnakan dengan syarat yang kedua, sihhatul istidlal, kebenaran seseorang menempatkan dalil itu pada tempatnya. Kadang-kadang dalilnya benar, tapi pemahaman terhadap dalil tersebut salah. Seperti misalnya, kebanyakan dari penafsiran kaum Syiah, Rafidhah, mereka seringkali mengutip-ngutip ayat, mengutip-ngutip hadis, tapi mereka memahami ayat tersebut pada pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Salah satu contoh, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kaumnya Banu Israel. Allah azza wa jal berfirman, wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih baqarah. Apa itu baqarah? Apa itu baqarah? Sapi betina. Dalam penafsiran Syiah, mereka mengatakan yang dimaksud Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, yang dimaksud baqarah di sini adalah Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Masuk akal enggak penafsiran ini? Ayatnya betul. Di dalam Al-Quran ada. Tapi menyebutkan dan menafsirkan Al-Baqarah yang dimaksud adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana hidupnya Aisyah? Di mana hidupnya Nabi Musa? Terlalu jauh pemahaman yang semacam ini. Jelas kebatilannya. Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirah, yang menemani Rasulullah nanti di dalam al-jannah, kok dikatakan Al-Baqarah adalah Aisyah. Lihat kurang ajarnya Syiah itu dalam tafsir mereka. Ini satu di antara sekian banyak kebejatan dan kekufuran keyakinan kaum Syiah Rafidhah. Salah satu contoh saja. Ayatnya benar, tapi penafsirannya ini yang batil. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul musyrikina kaffah." Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Datanglah orang-orang yang dangkal ilmunya ini, dangkal pemahamannya ini, memahami bahwa yang dimaksud qatilul musyrikin, perangi orang-orang musyrikin semuanya, maksudnya siapa saja yang namanya kafir, halal darahnya. Maka boleh ditumpahkan darahnya. Jadi kalau punya tetangga yang kafir, Nasrani atau Yahudi, baca ayat ini terus gimana? Bawa parang kemudian sembelih. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama pamannya Abu Talib yang dalam keadaan kafir. Sampai mati Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Namun selama hidupnya Abu Talib memberi perlindungan kepada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ancaman orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasulullah tidak membunuh Abu Talib, padahal dia jelas-jelas kafir. Rasul tidak membunuhnya. Kalau seandainya ayat ini difahami seperti pemahaman mereka, bahwa semua yang namanya musyrik itu halal darahnya, tentu Rasulullah telah membunuh Abu Talib. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang antara kaum muslimin dengan mereka, lalu dia membunuhnya, dia tidak akan mencium baunya surga. "Wa inna rihaha latujadu min masirati 40 yawman." Padahal 40 aman, padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun lamanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membunuh orang kafir mu'ahid tidak mencium bau surga. Kafir loh. Berarti apa? Kesalahan dalam memahami ayat ini. Inilah yang kemudian munculnya generasi-generasi perusak dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, karena munculnya orang-orang yang kemudian mendoktrin mereka dengan doktrin yang batil, menganggap itu bagian dari Islam, padahal itu bukan dari Islam sama sekali. Salah dalam memahami nas. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah melalui orang-orang yang benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yang sahih, berdasarkan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan pemahaman para ulama us-sunnah, pemahaman Ahmad bin Hanbal, pemahaman Malik bin Anas, pemahaman Al-Imam Syafi'i, pemahaman Sufyan Al-Thawri, pemahaman Abdullah bin Mubarak, dan para imam-imam ahlu sunnah. Jangan berdasarkan pemahaman khawarij. Ini yang kemudian menyebabkan munculnya kerusakan. Kerusakan dalam berpikir. Kerusakan dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan, kalau ingin belajar, belajarlah kepada ahlinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ulama, belajarlah kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Ini sudah isya. Hah? Iya, saya kira sampai di sini insyaallah. Karena waktu isya telah masuk, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.